إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم جميعا. Pada pertemuan sebelumnya kita mengkaji pada kajian fikih kita barakakum kitab Al-Fiqhul Muyassar, cara mudah dalam mempelajari ilmu fikih. Kita sampai pada zakatul hulli, zakat perhiasan. Barakakum, yakni perhiasan yang dipakai oleh kaum mukminin, kaum muslimin yang laki-laki berupa perak misalkan, atau kaum mukminat muslimat para wanita, kaum muslimah berupa emasnya, entah berupa gelang, barakakum, berupa kalung, anting. Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, barakakum, apakah wajib, tetap wajib untuk mengeluarkan zakatnya? Dikarenakan yang ma'ruf, yang diketahui bersama, kalau an-naqdain, barakakum, emas dan perak disimpan, kemudian mencapai haul 1 tahun, dan nisabnya sudah mencapai nisab kurang lebih 85 gram untuk emas dan 695 gram untuk perak, maka dizakatkan. Itu kalau disimpan, bukan dalam bentuk perhiasan, bukan dalam bentuk kalung, mungkin batangan ya, atau mungkin dalam bentuk barakakum kawat-kawat emas. Itu para ulama bersepakat dizakatkan. Adapun zakatul hulli kalau berupa perhiasan yang dikenakan, yang dipakai, apakah itu tetap wajib dizakatkan? Maka barakakum, sebagaimana pembahasan sebelumnya, itu tetap wajib dizakatkan menurut pendapat yang rajih. Dikarenakan disebutkan dalam hadis ketika barakakum Nabi alaihissalatu wassalam melihat seorang jariah, anak gadis kecil, yang memakai gelang yang tebal-tebal, dua gelang, yang sebenarnya barakallahu fikum itu sudah mencapai 85 gram. Maka Nabi bertanya, apakah menyenangkanmu, yakni kepada ibunya, membuat kamu senang apabila Allah menggembirakanmu dengan gelang ini dari api pada hari kiamat besok? Maka wanita tadi barakallahu fikum ya merasa mendapat teguran, akhirnya menginfakkan semuanya, walaupun tidak dipaksa semuanya, tapi 2,5%-nya. Namun sahabiah tadi barakallahu fikum menzakatkan semuanya. Jadi untuk perhiasan yang dipakai, kalau sudah mencapai nisab minimal 85 gram emas, barakallahu fikum, atau minimalnya 695 gram perak, maka wajib dizakatkan. Dan juga barakallahu fikum, pertemuan sebelumnya kita berbicara tentang urudut tijarah, tentang barang-barang perdagangan. Apakah ada zakat pada barang yang didagangkan? Maka jumhur para ulama berpendapat ada. Dari kalangan 4 madhab, madhab Hanafiyah, madhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan madhab Hambali, barakallahu fikum. Demikian pula masyayikh pada zaman ini, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Saleh Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dan selain mereka, barakallahu fikum, berpendapat ada zakat untuk barang-barang yang diperdagangkan. Cara menghitungnya barakallahu fikum, ya, ini ada sedikit faedah. Ternyata ada penjelasan di sana, kalau barang-barang yang diperdagangkan, ada yang menyatakan tidak menunggu haul. Tidak menunggu haul. Misalkan ada orang biasa jual beli tanah, barakallahu fikum, dia punya tanah. Kalau semata-mata punya tanah, tanahnya tidak diperjualbelikan, maka tidak ada zakat tanah. Tapi kalau dia punya tanah diperjualbelikan, maka seluruh tanah itu di total nilainya berapa rupiah kalau di Indonesia, kemudian dikeluarkan zakatnya 2,5%-nya. Barakallahu fikum. Seperti itu. Kemudian ikhwan fiddin barakallahu fikum, ada pula yang menyatakan hasil dari penjualan yang dia jual itu ditambah barakallahu fikum, ya, uang yang dia pegang hasilnya itu ditambah dengan jumlah barang yang belum terjual itu, kemudian dikeluarkan 2,5%-nya. Ini yang disebutkan oleh Syekh bin Baz dalam fatwa beliau, barakallahu fikum. Adapun yang dulu pernah menjadi PR kita, untuk emas dan perak yang mencapai nisab dan haul. Haul itu hitungan 1 tahun. Dia memiliki emas 85 gram minimal dari 1 Syawal misalkan. Masih utuh sampai 1 Syawal berikutnya, berarti 1 tahun. Ternyata sudah mencapai haul, mencapai nisab 85 gram, maka dikeluarkan 2,5%-nya. Dikeluarkan 2,5%-nya ini ada pertanyaan yang disebutkan pada fatwa barakallahu fikum Nurun Alad Darbi, yang di barakah fikum dirangkum dari tanya jawab Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Barakah fikum, ada pertanyaan bagaimana dengan orang yang memiliki emas atau perak ketika hendak dikeluarkan, barakah fikum, dia masih berupa batangan. Maka beliau memberi jawaban, memberi jalan keluar, bisa diambil sekitar 2,5% atau sedikit, atau senilai dengan 2,5% harga yang dia miliki emas tersebut, entah diuangkan atau dia diberikan. Kemudian 2,5% itu berlaku untuk jumlah maksimal ya dari harta yang dia miliki. Misalkan barakah fikum, dia punya 85 gram emas mencapai nisab dan mencapai haul, atau dia punya uang setara senilai dengan 85 gram emas, misalkan kurang lebih 40 juta. Misalkan dia punya uang segitu mencapai haul dan nisab, maka 2,5% kali uangnya itu. Tapi kalau dia punya berlipat ganda, mungkin dia punya 850 gram. Berarti 850 gram barakah fikum itu berapa kilo? Hampir 1 kilo. Maka 2,5% kali 850 gram. Jadi yang kemarin saya sempat saya tanyakan kepada salah seorang ustaz barakah fikum, yang beliau juga ya kadang mengurusi menerima zakat mal, ya, Ustadz Abu Abdillah yang ada di Bontang, barakah fikum, beliau adik kelasnya Ustadz Afif. Itu 85 gram itu adalah batas minimal. Kalau dia punya 1 kilo emas, maka zakatnya 1 kilo kali 2,5%. Itu yang dikeluarkan. Bukan kemudian 85 gram kali 2,5%. Tidak diambil dari minimalnya, tapi maksimalnya. Atau dia punya uang, tidak punya emas atau tidak punya perak, tapi punya uang. Uangnya entah di bank atau di rumahnya sebesar 1M. Maka zakatnya kalau sudah mencapai haul dan nisab, mencapai haul dalam 1 tahun uangnya masih utuh 1M. Mencapai nisab, ya itu di atasnya 40 juta kurang lebih 85 gram emas. Maka zakatnya 2,5% kali 1M tadi. Kurang lebih berapa juta? 4 ya. 2,5% dari 1M, 4 juta. 40. Hah? Berapa, Pak? 2,5% kali 1M. 4 juta. 25 juta. 25 juta ya. Ya sudah dikeluarkan 25 juta. Saya eman begini dan begitu, maka barakah fikum dia mendapatkan ancaman. Mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana dari Syekh Utsaimin ditanya, beliau ditanya, bagaimana apabila ada seseorang dia hendak mengeluarkan zakatnya. Uangnya sudah dipisah, ini untuk uang zakat. Qadarullah wa masyafa'al, ternyata saat itu sebelum zakatnya dibagikan uangnya tadi, ternyata rumahnya terbakar, hancur, uang-uang yang lain hilang, barang tidak ada. Sementara yang tersisa ini uang yang akan dizakatkan, mungkin dia ditaruh di peti atau ditaruh di dompet. Maka ini bagaimana? Apakah tetap dizakatkan? Maka Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin berpendapat tetap wajib dizakatkan. Fattaqullaha mastata'tum. Kemudian beliau membawakan ayat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluarnya. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka secara bertubi-tubi. Entah nanti ada orang temannya yang kasihan terus nyumbang. Barakallahu'alaikum. Ada orang yang mungkin dulu ketika ada yang pinjam uang ke dia belum bayar atau tidak ada kabar, ternyata Allah mudahkan datang dan memberi, membayar. Wallahu ta'ala bisawab. Seperti itu yang difatwakan oleh Asy-Syeikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kemudian ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an, demikian pula ada fatwa terkait dengan ini, menyinggung yang sebelumnya, zakatus simar atau zakat dari hasil bumi. Zakat dari hasil bumi itu ternyata yang dikeluarkan itu yang semisal dengan gandum, berarti sekarang padi masuk, jagung masuk, barakafikum, makanan pokok. Kemudian kurma, zabib, zabib itu kismis. Kemudian Syaikh Utsaimin ditanya, ya, terkait dengan zakat-zakat yang dikeluarkan, yang dihasilkan dari bumi. Maka beliau menjawab, adapun buah-buahan, ya, itu tidak masuk. Seperti misalkan buah-buahan yang selain zabib, ya. Kalau zabib itu memang anggur baru dikeringkan. Buah-buahan seperti pepaya, kemudian ya, mangga, itu tidak masuk menurut beliau. Tapi wallahu ta'ala bisawab, apakah ada pendapat yang lain, ini pendapat beliau. Intinya ada dalil terkait dengan apa saja yang dikeluarkan dan diusahakan, maka itu ada zakatnya. Barakallahu. Kemudian ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian ada pertanyaan juga. Rajulun mali'un kana la yadfa'u zakah fi sanawatin madat thumma taba. Kaifa yukhriju ma madha wa hal hunaka kafarah? Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin beliau ditanya, ada seseorang yang dia itu mampu memiliki kelebihan harta, saat itu dia tidak menunaikan zakatnya pada tahun-tahun yang sebelumnya yang telah lewat, kemudian dia itu setelah itu bertaubat, bertaubat baru tahu bahwasanya pada tahun-tahun sebelumnya dia telah melakukan dosa, tidak mengeluarkan zakatnya. Maka bagaimana ya caranya dia mengeluarkan zakat yang telah lewat? Apakah ada kafaroh? Maka barakallahu fikum, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin beliau memberikan fatwa bahwasanya kalau dia masih mampu, ya barakallahu fikum, maka hitung semua zakat yang harus dikeluarkan yang dia tinggalkan sebelumnya, pada tahun-tahun sebelumnya, kemudian baru dikeluarkan. Kemudian beliau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, Al-Imam Ibnu Hibban, Al-Imam At-Tabrani, Al-Imam Al-Hakim, yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah." Setiap manusia akan berada pada naungan sedekahnya besok pada hari kiamat. Jadi amalan sedekah akan menaungi orang yang menginfakkan zakatnya, entah zakat fitri, zakat fitrah, atau barakakum zakat mal, baik berupa emas perak, kemudian hewan ternak, atau berupa barang-barang yang diperdagangkan, atau berupa hasil panen barakakum, atau termasuk padanya adalah berinfak fi sabilillah, maka dia akan mendapatkan naungan pada hari kiamat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke 180. Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Janganlah orang-orang yang pelit, orang-orang yang bakhil menyangka, mengira terhadap apa yang telah Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya itu lebih baik bagi mereka dengan menahannya, lebih baik. Bal huwa syarrul lahum, bahkan hal itu adalah kejelekan bagi mereka. Barakallahu fikum. Jadi orang tersebut akan dianggap sebagai orang yang jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan berfirman, berkata di hadapan para makhluk, ana maluk. Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta barakakum yang dititipkan kepada seorang hamba pada hari kiamat yang tidak dizakatkan hartanya. Harta tadi diberi kemampuan untuk berbicara. Ana maluk, saya adalah hartamu. Ana kanzuk, saya adalah perbendaharaanmu. Ana maluka, ana kanzuka, saya adalah hartamu, saya adalah perbendaharaanmu. Maka mengingatkan kepada orang tadi barakallahu fikum, maka orang tadi akhirnya menyesal dengan penyesalan yang sangat. Tayyib barakallahu fikum. Itu di antara balasan bagi orang-orang yang enggan berbuat zakat. Maka bagi seseorang yang mungkin dulu belum membayar zakat barakallahu fikum, maka bisa dihitung ya berapa rupiah yang belum dia keluarkan. Nah, kalau yang ternyata setelah dihitung-hitung adalah seluruh harta yang sekarang dia pegang karena mungkin numpuk. Barakallahu'alaikum. Maka wallahu ta'ala bisawab. Ya. Apakah ada pendapat yang lain? Tapi ini adalah barakallahu'alaikum nasihatnya Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kemudian ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, terkait dengan zakat ini merupakan perkara yang pada masa ini adalah perkara yang banyak dilupakan, tidak diilmui oleh kebanyakan kaum muslimin. Taunya mereka zakat, ya, sebagian mereka atau keumumannya, ya, zakat yang wajib adalah zakat fitri. Namun ada pula yang berlebih-lebihan, ya, ketika membayar zakat atau ketika dia memiliki simpanan uang, dikarenakan memang di sana ada sebagian, ada salah satu sahabat, satu atau dua sahabat, ana lupa namanya, yang pernah kita baca, itu berpendapat bahwasanya jangan sampai ada harta yang masih di setiap harinya itu ada pada dia kecuali dia infakkan. Sebagian orang ada yang berpendapat jangan sampai setelah dia makan, setelah dibelanjakan dari harta yang dia punya, dimakan, kalau masih ada uang jangan sampai masih dia pegang, hendaknya dia infakkan atau sedekahkan. Namun barakafikum dibantah oleh sahabat yang lainnya juga barakafikum, memberikan penjelasan bahwasanya tidak mesti demikian. Tidak mesti demikian. Karena hal itu tidak diingkari oleh Nabi ketika Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Maka Mu'ad diingatkan oleh Nabi agar berhati-hati dari harta, ya, yang menjadi milik kaum muslimin yang itu tidak ada hak zakatnya. Jangan sampai dicawe-cawe, jangan sampai dirampas. Barakafikum, ini menunjukkan boleh bagi dia menyimpan harta, namun dia tetap harus mengeluarkan zakatnya. Adapun sahabat tadi yang mungkin berpendapat, ya, jangan sampai ada harta yang masih tersisa selain yang dia makan kecuali harus dia infakkan, itu menunjukkan barakafikum waroknya, sifat warok dan sifat zuhudnya barakafikum. Mungkin khawatir terfitnah dengan yang namanya harta, maka beliau menginfakkan dan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan gantinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wallahu ta'ala bisawab. Waktunya sudah habis. Al'afu minkum. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk pada zakat yang dikeluarkan dari hasil bumi. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlullah wa barakatuh.